ابن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن عمارة بن القعقع بهذا الإسناد قال قال وعلقمة بن علاتة ولم يذكر عامر ابن طفيل وقال نأتي الجبهة ولم يكن ناشد وزاد فقام إليه عمر الخطاب رضي الله عنه فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا قال ثم أدبر فقام إليه خالد سيف الله فقال يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال لا فقال إنه سيخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله لينا رطبا وقال قال عمارة حسبته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود وقال حدثنا ابن نمير قال حدثنا ابن فضيل عن عمار بن القعقاع بهذا الإسناد وقال بين أربعة نفر زيد الخير والأقر ابن حابس وعيينة بن حصن وعلقمة ابن علاثة أو عامر بن طفيل وقال ناشد الجبهة كرواية عبد الواحد وقال إنه سيخرج من ضئضئه هذا قوم ولم يذكر لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود وقال حدثنا محمد ابن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول قال أخبرني محمد ابن إبراهيم أن أبي سلمة وعطاء بن يسار أنهما أتيا أبا سعيد الخدري فسألاه عن الحرورية هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرها قال لا قال لا أدري من الحرورية ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يخرج من هذه الأمة ولم يكن منها قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم فيقرؤون القرآن لا يجاوز حلوقهم أو حناجرهم يمرقون من الدين مروق السهم من الرمية فينظر الرامي إلى سهمه إلى نصله إلى رصافه فتمارى في الفوقة هل علق بها من الدم شيء الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا حديث yang kelima dari bab ini yaitu dengan sanadnya kepada Ali bin Abi kepada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu bahwa di dalam jalur yang lain jalur Uthman bin Abi Shaybah bahwasanya di dalam jalur itu disebutkan Alqamah bin Uthal Ulathah tidak disebutkan Amir bin Tufail di antara orang-orang yang menerima pembagian dan dalam jalur itu waqala nati'ul jabhah walam yaqul nashiz nati yang tumbuh yang tinggi begitu juga nashiz juga murtafi' wanita yang dekat dengan wanita nashizah istri yang membangkang kepada suami yakni murtafi'an itta'ah yakni mengangkat dirinya ya, mengangkat hidungnya ya, tidak taat wazada di dalam jalur ini ada tambahan faqama ilaihi Umar bin Khattab radhiyallahu taala an. Lalu Umar bin Khattab berdiri mendekati orang tadi, qama ilaihi, berdiri kepadanya. Faqala ya Rasulullah, lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, ala adribu unuqah, tidakkah aku membegal kepalanya atau lehernya? Qala la, Nabi mengatakan tidak. Qala thumma adbara, kemudian dia pergi. Faqama ilaihi Khalid, yani Khalid bin Walid. Lalu Khalid bin Walid berdiri mendekatinya. Saifullah, yang terkenal dengan pedang Allah. Faqala ya Rasulullah, ala adrib 'unuqah. Lalu dia mengatakan, ya Rasulullah, tidak aku penggal lehernya. Qala la. Lalu Nabi mengatakan tidak. Faqal, lalu Nabi bersabda, innahu sayakhruju min di'i hadha qawmun yatluna kitab Allah layyinan ratoba. Sesungguhnya akan keluar dari asal orang ini. Yani dari orang ini akan keluar qawmun, atau bisa juga dari keturunan orang ini akan keluar qawmun, kelompok, yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah, layyinan. Makna dari layyinan ini adalah sahlan, mudah. Di dalam naskah yang lain disebutkan layyan, yakni tidak pakai nun. Di sini ada layyinan, dan naskah yang lain layyan. Apa maknanya? Imam Nawawi mengatakan, wa fi kathir minan nusakh layyan bihadfin nun, wa ashara qadi ila annahu riwayata annahu riwayatu akthar syuyukhihim. Qadi, dia mengisyarakan bahwa ini adalah riwayat yang lebih banyak dari guru-gurunya. Qal, dia mengatakan, wa ma'nahu, maknanya jika layyinan ay sahlan likathrati hifdhihim, mereka membaca Al-Quran mudah karena saking kuatnya hafalan mereka, banyaknya hafalan mereka, jadi mudah. Mereka baca Quran, masya Allah. Qal, wa qila layyan, yani ada yang mengatakan layyan ay yalwuna alsinatahum bihi, ay yuharifuna ma'anihi wa ta'wilihi, yuharifuna ma'aniyahu wa ta'wilahu. Yalwuna alsinatahu, mereka membacanya dengan menyelewengkan makna-maknanya. Qal, wa qad yakunu min al-lay fi syahada wa huwa al-mayl, ya, terkadang boleh juga di al-lay dalam kesaksian, yaitu kecenderungan. Ya, ini dari sifat orang Khawarij ini, baca Al-Qur'annya luar biasa. Hafalannya kuat, bacaannya lancar. Karena saking seringnya membaca Al-Qur'an, atau juga tadi mereka membaca tetapi maknanya dipelintir. Maknanya dipelintir. Ya, sebagaimana kata Ali, kalimatu haqqin wa yuradu bihil batil. Dia mengungkapkan perkataan yang hak, tapi yang dia maksud di situ adalah makna yang batil. Wa qala Umara حسبته قال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل ثمود. Marah dia mengatakan, aku mengira, maksudnya dia mengatakan, jika aku menjumpai mereka, pastilah aku membunuh mereka seperti terbunuhnya kaum Tsamud. Yani tidak ada tersisa. Hadis yang ke-6, 2451, ya, melalui Sa'd Ibn Umair ketika menyebut dengan qala baina arba'ati nafar, antara empat orang dibagikan pembagian itu, Zaid bin Zaid Al-Khair wal Aqra bin Habis wa Uyainah bin Hizr wa Alqamah bin Ulathah aw Amir bin Tufayl wa qala nasizul jabha. Nasiz al-jabha yani keningnya itu tinggi. Kariwayat Abdul Wahid, sebagaimana riwayat Abdul Wahid, qala innahu sayakhruju min dhi'i hadha qaumun, wasanya akan keluar dari keturunan orang ini qaum, walam yakhruj walam yadhkur la in adraktuhum la aktulannahum qatla Tsamud, tapi tidak disebutkan ungkapan yang ini. Riwayat yang ketujuh, dari Abi Salamah dan Atha bin Yasar, kedua-duanya mendatangi Abi Sa'id Al-Khudri. Fasa'alahu 'anil Haruriyah. Hal sami'ta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkuruha? Abi Salamah dan Atha bin Yasar datang mendatangi Abi Sa'id Al-Khudri, sahabat. Yang dua tadi adalah tabi'i. Keduanya bertanya tentang Haruriyah. Yang maksud dengan Haruriyah ini adalah humul khawarij, kata Imam Nawawi. Humul khawarij. Sammau أو سموا حرورية لأنهم نزلوا حرورا وتعاقدوا عندها على قتال أهل العدل. Dinamakan mereka itu Haruriyah karena mereka singgah di negeri namanya Harura. Mereka saling berjanji, ta'aqadu, saling bersepakat, ya, di negeri itu untuk memerangi orang yang adil, orang yang hak. Adil di sini adalah orang istiqamah dengan agamanya. Ya, sebagaimana disyariatkan oleh Nabi, yaqtuluna ahlal Islam wa yad'una ahlal awthan. Mereka membunuhi orang-orang Islam dan membiarkan orang-orang kafir. Awthan, orang-orang yang mengibadati berhala. Wa Harura bi fathil ha wa bil mud wa bil mat qaryatun bil Iraq qaribatun min al-Kufah. Harura dia adalah sebuah kampung atau negeri di Irak dekat dengan Kufah. Ya, kalau kita membayangkan ada Basrah di atas Kuwait itu, ada Basrah, ada Kufah, terus ke atas Baghdad. Itu semuanya adalah di Irak. Basrah dan Kufah itu adalah terkenal sejak dahulu. Kemudian semua Khawarij, dinamakan mereka itu dengan Khawarij li khurujihim 'alal jamaah, karena dia keluar memberontak kepada jamaah. Maksud jamaah ini adalah jamaatul kaum muslimin, kepada pemerintahannya. Waqila, ada yang mengatakan li khurujim an tariqil jamaah, karena mereka keluar dari jalan jamaah. Ini jalan kaum muslimin. Waqila, ada yang mengatakan li qawlihi sallallahu alaihi wasallam yakhruju min di'i hadha. Ada yang mengatakan namanya dinamakan dengan khawarij karena dari ungkapan Nabi yakhruju, akan keluar. Ya, atau keluar. Jadi itu namanya khawarij. Jadi khawarij ini juga dinamakan dengan haruriyah karena dinisbatkan kepada negeri atau kampung mereka berkumpul di situ dan mengambil kesepakatan untuk memerangi orang Islam. Lalu dia mengatakan, qala la adri manil haruriyah, saya tidak tahu siapa haruriyah. Walakinni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Akan tapi aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yakhruju fi hadhihi al-ummah wa lam yaqul minha. Keluar pada umat ini dan tidak disebutkan dari umat ini. Imam Nawawi mengatakan qala al-Maziri hadha min adalli dalaili ala sa'ati ilmi sahabah radhiyallahu anhum. Ini adalah dalil yang paling kuat yang menunjukkan akan luasnya ilmu para sahabat. Wa daqiqi nadharihim wa tahririhim al-alfaz wa farqihim baina madlulatiha al-khafiyyah. Dan menunjukkan akan tajamnya penglihatan para sahabat, pemahaman sahabat, kehati-hatian mereka untuk memilih kata-kata, dan mereka bisa membedakan antara apa yang dimaksud dari setiap kata-kata itu. Karena lafzu min, karena kata-kata min yaitu dari, taqtadi qawnuhum, taqtadi qawnuhum min al-ummati ila kuffara bi khilafi fi. Kata min menunjukkan bahwa mereka itu dari umat, bukan dari orang kufar. Berbeda dengan fi. Wa ma hadza, walaupun demikian, faqad jaa ba'da hadza min riwayat Ali radhiyallahu an, yakhruju min ummati qaumun, akan keluar dari umatku qaum. Dan riwayat Abi Dzar, inna ba'di min ummati aw sayakunu ba'di min ummati وقد سبق الخلاف في تكفيرهم وأن الصحيح عدم تكفيرهم. Telah terjadi, telah disebutkan sebelumnya perbedaan ulama di dalam masalah mengkafirkan orang khawarij. Terjadi ada yang kelompok yang mengkafirkan, ada yang tidak mengkafirkan. والصحيح atau وأن الصحيح, bahwasanya yang benar itu عدم تكفيرهم, tidak boleh kita mengkafirkan mereka. Sebagaimana perkataan Ali bin Abi Thalib, ikhwanuna baghaw alaina, mereka adalah saudara kita yang telah melampaui batas kepada kita. Apa kata Nabi tentang mereka? Qaumun tahqiruna salatakum ma'a salatihim. Akan keluar kaum, kalian merasa terhina solat kalian bersama solat mereka. Jadi kalau dibandingkan solat kalian dengan solat mereka, rasanya enggak apa, enggak ada nilainya rasanya. Gitu. Solat kalian. Fa yaqra'una al-Qur'an, Dan mereka membaca Al-Quran la yujawizu huluqahum, yang tidak melewati tenggorokan mereka. Au hanajirahum yamruquna min ad-din muruq as-sahmi min ar-ramiyah. Mereka keluar, yamruqun yaitu yakhrujun, mereka keluar dari agama muruq as-sahmi min ar-ramiyah, khuruja yakni keluarnya anak panah dari sasaran. Ya. Yanzurur rawi yanzurur rami ila sahmihi. Pemanah dia lihat setelah keluar dari sasaran, ya, ini sasarannya. Keluar anak panah tadi dari sasarannya. Dia ambil anak panahnya, dilihat-lihat. Ya, yang zurilah sahmi. Dia lihat kepada anak panahnya, batangnya. Wa ila naslihi, dia lihat kepada matanya, yaitu besi yang di depan mata dari anak panah. Ila risa ila risafihi, kepada rish, yang mengarah tiga itu bulunya, biasanya kan bulu ayam ya dipakai untuk mengarahkan anak panah itu biar dia stabil, itu namanya risaf. Fayatamara fil fuq fil fuq fil fil fuqah, fuqah itu adalah pangkal yang ada lubang terbelah untuk diletakkan di tali busur, ya, anak panah itu di sini di ujungnya ada lubang atau membelah untuk meletakkan tali busur. Nanti tali busur itulah yang mendorongnya. Nah, dia terdorong dengan yang tadi fuqahnya, ya. Kemudian setelah itu ada apa? Ada rish atau risaf tadi. Atau apa namanya, sayapnya atau bulunya, ya, yang tiga itu. Kemudian batangnya ini qadah atau saham, ujungnya adalah an-nasl yaitu besi yang akan menembus sasaran, ya. Maka dia lihat hal 'aliqa biha min ad-dam syai', apakah ada darah yang menempel di semuanya ini? Ya, ternyata enggak ada darah. Artinya apa? Kalau ada darah atau mungkin kotoran dari binatang yang menjadi sasaran itu, masih ada tersisa yang dibawa. Sekarang enggak ada tersisa sama sekali. Ya, keluar dari agama Islam seperti keluarnya anak panah dari sasaran yang sama sekali tidak ada berbekas. Ya, kita lihat Imam Nawawi dia mengatakan qauluhu fayanzuru ar-rami ila naslihi ila risafihi fayatamara fil fawqa fil fuqa, wa fi riwayat al-ukhra yanzuru ila nadiyhi. Ya, nadi ana lupa tadi, ya, nadi itu adalah nadi saham ma baina rishihi wa naslihi, yakni dilihat ke batang qadah, ya, batang anak panah itu antara rish yakni bulu dengan nasr yakni besi. Dilihat ini batang ini panjang, ya, summa wa fiha, ya, dilihat di situ summa yadhuru ila qudhadhihi. Qudhadh itu adalah qadah, qudhadh itu adalah arish, yakni bulunya, dilihat di bulunya juga. Wa fi riwayatin ukhra yanzuru fi nadhi fala yara basiratan wa yanzuru fil fuq fala yara basiratan. Basiratan maksud di sini adalah al-qalilu minad dam yastadillu bihi ala ar-ramiyah. Yani dilihat darah yang sedikit yang menempel, ya, sebagai bukti kena sasaran atau tidak. Kalau dia menembus sasarannya hewan yang ditembaknya, kelihatan darah, oh berarti ini kena nih. Kalau enggak ada darah, berarti oh ini mungkin enggak kena. Ya, anak panahnya melewati. Ya. Disebutkan di sini bahwa warisaf bikasr ra wa bis sad al muhmala wa huwa madkhal an nasl min as sahm. Ya, risal itu adalah wa huwa nasl wa huwa hadid. Hadida, an nasl itu adalah hadid. Yani besi. Wal qadh uduhu. Jadi ud itu adalah batang dari anak panah. Wal qudat yani bi dhammil qaf wa bi dhalaini mu'jamatain wa huwa ar-rishus sahm. Itu dia adalah bulu dari anak panah. Wal fuq aw fuqah bi dhammil fa bi dhammil fa wal haz alladhi yaj'al fihi watr. Haz itu adalah tempat, yakni dia berlubang, ya, terbelah tempat letaknya watr. Watr itu adalah tali dari busur, ya. Disebut juga wan nadhi bi fathin nun wa kasr dad al mu'jama wa tashdid al ya wa wal qadah. Qadah itu adalah batang. Ya. Yani wa amma al-basira bi fath al-ba al-muwahhada wa kasr as-sad al-muhmala wa hiya shay'un min ad-dam ay la yara shay'an min ad-dam yastadillu biha ala isabati ramiyah. Maka dia tidak melihat sedikit pun dari situ darah sebagai untuk membuktikan apakah kena sasaran atau tidak. Maka di sini kita melihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan khawarij, ya, bahwa dia keluar dari agama Islam sebagaimana keluarnya anak panah, malahan tidak ada sedikit pun yang melengket pada anak panah itu, baik darah atau yang lain, dari target yang diinginkan. Artinya orang khawarij ini adalah ancaman berat, bahwa orang-orang yang mengikuti sikap khawarij yang seperti ini, ya, dia bisa keluar dari agama Islam, ya, tanpa ada tersisa sedikit pun. Ya, ini adalah bahaya. Di antara tanda-tanda khawarij adalah mereka mengkafirkan umat Islam. Mengkafirkan, ya, disebabkan oleh dosa-dosa yang dia lakukan. Nah, mereka kalau dulu khawarij yang pertama dulu, mereka jujur. Kenapa mereka jujur? Enggak mau bohong, karena berbohong adalah dosa besar. Kalau dia berbohong, berarti dia sudah keluar dari agama Islam. Ya, mereka anggap seperti itu karena kekal dalam api neraka. Mereka enggak pernah berbohong. Berbeda dengan Rafidah, Syiah. Syiah itu ada namanya taqiyah. Taqiyah itu mah kepala ini peci ini namanya taqiyah. Ya, menyembunyikan hakikat yang ada dalam. Mungkin palonya culah, enggak ada berambut, botak. Dipakai peci. Tidak kelihatan hakikatnya. Ketika dibuka, oh kelihatan. Nah orang Syiah, taqiyah itu dijadikan sebagai akidah yang kuat. Akidah yang menjadi di antara usul pokok-pokok akidah mereka. Yaitu menyembunyikan hakikat mereka. Supaya hakikat mereka tidak ketahuan. Berarti bohong itu adalah bagian dari agamanya. Khawarij tidak. Bohong itu adalah takut mereka. Kenapa? Karena mereka punya prinsip orang yang jatuh dengan dosa besar, maka dia keluar dari agama Islam. Makanya dia mengkafirkan orang-orang yang mulai jatuh pada dosa besar. Oleh karena itu, terkadang Imam Al-Bukhari mengambil hadis dari orang Khawarij, tapi tidak mengambil hadis dari orang Rafidah. Kenapa? Karena kejujuran mereka. Dan ulama dalam meriwayatkan hadis, mengambil hadis dari ahli bid'ah, memiliki syarat-syarat yang ketat. Ya. Jadi Khawarij mereka memerangi ahli Islam, mengkafirkan ahli Islam. Dan itu adalah di antara ciri-cirinya. Ya. Wallahu alam. Sampai di sini dulu yang dapat kita sampaikan, ya, untuk tanya jawab kita ambil angkat satu pertanyaan. Siapa itu Syekh Abdul Qadir Jailani? Apakah dia seorang sufi atau hanya sebagai orang saja yang melebihi kalau beliau seorang sufi? Beliau adalah ulama, ya, dan beliau adalah bagian dari tokoh-tokoh ulama dari kalangan Hanabilah. Orang-orang aja yang terlalu berlebihan di dalam membuat cerita-cerita yang khurafat. Ada di antara cerita khurafatnya apa? Bahwasanya salah satu orang, seorang muridnya meninggal, lalu ketahuan oleh Abdul Qadir Jailani ini bahwa dia melihat malaikat maut yang mencabut nyawanya, lalu dikejar, ya, dikejar ruhnya ini di dalam keranjang, dikejarnya, akhirnya ruhnya keranjangnya jatuh dan berserak, lalu kembali lagi ruhnya ke muridnya. Ini adalah khurafat, ya, khurafat yang diceritakan, ya. Baik, ini yang dapat kita sampaikan, ya, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.